Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian, dan para wali murid yang saya hormati, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Mukarram Adinda Kyai Haji Nur Khatim, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala usahanya. Terima kasih atas segala kegiatannya di dalam mengabdi kepada agama, kepada bangsa, kepada negara, dalam rangka mewujudkan anak bangsa yang soleh dan anak bangsa yang solihah melalui jalur pendidikan agama. Untuk mengabadikan kader-kader Islam kita, kader Islam ahli sunnah wal jamaah, yang dapat menjaga, memelihara, dan mengembangkan ajaran agama Islam ini. Tentu saya tidak lupa pula dengan segala pengorbanannya. Karena saya yakin, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Sejarah telah menulis, terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia bukan hadiah dari Belanda. Terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia bukan hadiah dari Jepang. Terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia karena pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Berkorban harta, berkorban jiwa, berapa juta anak yang jadi yatim, berapa wanita yang jadi janda. Pada saat bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya melawan Belanda, dengan pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak langsung jaya. Agama Islam tidak langsung besar. Agama Islam tidak langsung tersebar ke seluruh dunia. Jayanya agama Islam, besarnya agama Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya, mengorbankan harta kekayaannya. Siti Khadijah seluruh kekayaannya untuk Islam. Sayyidina Abu Bakar seluruh kekayaannya untuk Islam. Sayyidina Umar kekayaannya untuk Islam. Sayyidina Uthman kekayaannya untuk Islam. Begitulah para sahabat mengorbankan kekayaannya. Bukan hanya kekayaannya, dia siap maju ke medan tempur untuk membela agama Islam. Dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah, maka Islam pada waktu menjadi besar dan menjadi jaya. Ini saudara-saudara pelajari sejarah. Ke orang Propolinggo, saya cuma mengingatkan, dunia isinya cuma dua, tinggal pilih. Saudara mau berkorban atau mau jadi korban? Kalau tidak mau berkorban, tentu akan jadi korban. Mengapa kita sekarang tidak jadi korban? Kita tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Sebelum kita mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, kadang-kadang menjual sawahnya untuk kepentingan Islam. Karena orang sebelum kita dahulu mau berkorban, alhamdulillah kita anak cucunya tidak jadi korban. Kalau kita ini selamat karena pengorbanan orang yang sebelum kita, mari selamatkan anak kita, selamatkan cucu kita, tentu dengan perjuangan dan pengorbanan. Kita serang yang dituntut untuk berkorban agar anak kita, cucu kita, anak cucu kita nanti tidak jadi korban. Ingatlah ketika Nabi Ya'qub alaihi salam mau sakaratil maut, beliau berat rasanya untuk sakaratil maut. Dia kumpulkan anak-anaknya. Mengapa beliau berat rasanya untuk sakaratil maut? Memikirkan anak-anaknya. Yang dipikirkan Nabi Ya'qub bukan anaknya takut tidak makan, bukan anaknya takut tidak punya rumah, bukan Nabi Ya'qub khawatir takut anaknya tidak punya usaha pekerjaan. Yang dikhawatirkan Nabi Ya'qub, kira-kira anak-anak kita nanti apakah masih tetap menyembah Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran, am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika kematian mau datang kepada Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya, kemudian Nabi Ya'qub bertanya sama anaknya, wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Alhamdulillah, Nabi Ya'qub seluruhnya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tidak menyaksikan katina apa baktoh Nabi Ya'qub mau sakaratil maut pas ikup kompol potrana sedaya. Sekarang Nabi Ya'qub mengelilingi Nabi Ya'qub napas ikup kobarati Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub penikobater takut anan tak ngakan. Nabi Yakub pun tentak kobater tako anan tandi bengkoh. Nabi Yakub tak kobater pun tentako anan tandi sekelakuah. Sekobater Nabi Yakub bagi asojude ka Allah tangna anak kapin. Mata budu na mimbak di. Hai anak-anakku, apa saya sembah abak nadaki pun sengkok lemate. Sedaja na putranah kompak jawabannya. Nak budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jakobater abak. Hulepakun. Nyempa ada pengirana Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tuhannya bapak-bapak kami, Allah yang Maha Esa, yang akan kami sembah. Guru Nabi Yakub nikah sudah coba sakaratil maut. Rela kapan mirengaki jaanan pakun aso juta ka Allah. Bak sampian uning andi pekerat. Bakto sampian asolat sopu. Sampian maca konot. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Apakah anak saya nanti di maca konot pada moso sampian atabla'au besolat. Bakto sampian as-sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi beandi apekeran sampian apa tangan aku ki as-sujud ka Allah pada sosengko apa tang kompoi ku aku ki as-sujud pada sosengko. Apaan entang kompoi deki kia sojud pada sosengko. Keturunan-keturunan sengko sampai pentong toron kuaku. Kia sojud ke Allah. Otabela aube na'udhu billah. Nah inilah saudara-saudara yang harus menjadi pikiran. Maka mangken nike beraki imtihan. Terang adinda Kiai Haji Nur Khotim. Diajakan tasakuran kenapa? Pada syukur dekat Allah. Kiai Nur Khotim, sareng ustad-ustad setuju semerdekan tu asyukur dekat Allah. Kenapa syukur? Bisa makili ilmuna, ilmuna akili pada songaya madrasah miftahul ulum. Asyukur dekat Allah, ilmuna akili. Insyaallah guru-guru sedajana ustaz-ustaz idza mata ibnu adam in qatamalu illa min thalatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yadmulah deki mulana adam ni ketinggal dunya sedajana ibadana putus la tada boleh cuma kare telo ceki ajalan. Kenapa setelah itu sodakotin jariyatin dunyana sampian saya sabak ke masjid, dunyana sampian saya sabak ke madrasah, dunyana sampian saya kebaik amal jariyah, genika gencana terus akhili ke kuburan. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ustaz-ustaz para kiai, ilmu na sampian ikuna aki musuh murid-murid tah. Pada ki murid tetapi ustad, murid tetapi kiai, genika ilmu nasya beri oleh genjoran, masya Allah. Asyukur malam mangkin. Awaladin solihin yadmulahu anak sesoleh, satu aki ke orang tua. Ni kesebekal akilia genjarna ke kuburan. Alhamdulillah. Adinda ke Haji Nur Khotim beserta guru-guru semuanya bersyukur malem mangken ilmu nalakili setahun bedesongaya. Dan kadang banyak orang ani ilmu, tapi ilmu nata epakili, neng-neng, tak manfaat. Alhamdulillah ilmu napa para kiai, ilmu na ustad-ustad bade songai ya pasakili ka santre-santre na doki santre na besetetik ya bade sia solat tati orang sesoleh guru sing ngajarin terus milo konjurna Masya Allah asyukur malam setetik murid asyukur daka Allah santre-santre asyukur daka Allah alhamdulillah setahun nerima ilmu berempa banyak ilmu saya terima setahun kenikah hari Senin 6 pelajaran hari Selasa 6 pelajaran hari Rabu dan seterusnya dia kadang bersepit kok pelajaran sebenar saya terima musuh santrena alhamdulillah bertambah ilmu saya syukur boleh mangken wali murid sampian andi anak sampian andi kewajiban kangkui meminter anan sampian mabagus akhlak ke anan sampian adide akhlakul karimah abri ilmu subhanallah nika kewajib nareng tua alhamdulillah cepon wali murid kewajiban saya sudah dioper alih oleh kiainya, oleh ustad-ustadnya yang ada di Wiftaul Ulum. Nika wali murid, sampian tibik sekutu ngajar anak, sampian tibik sekutu adidik anak, yaipun Allahku amfusakum wa ahlikum naro, jaga aban tibik, menjaga keluarga-keluargana dari apoi neraka. Sampian kotu ngacerin anan ilmu agama. Sampian kotu adidi anan teti anak sesoleh anti akhlak sesae. Alhamdulillah. Kewajibna sampian wali murid. Le yale ebekelen sarang kenor khotim sarang ustad-ustad sebeda. Cuma pertanyaannya. Pakatina apa kewajibna sampian? Si kewajibna sampian nikah iyalle, dioper epinda, dioper ale oleh guru-guru Miftahul Ulum. Pas napa sampian sikap beh, gak pesantren Miftahul Ulum panikah. Alhamdulillah, gedongnya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibaratkan kendaraan, bisnya ada dan alhamdulillah bisnya bagus, berlantai dua. Penumpangnya, alhamdulillah bedah santrena 400 bulungpolo penumpang. Supirah, alhamdulillah bedah Al-Mukarram Kainur Khotim. Masuk kenek-kenek ke ustad-ustad kakak begini. Keuningan tanya wali murid. Abis badah. Penumpang badah. Supir badah. Bensinnya bak badah. Keuningan tanya lagi. Kenapa? Supir masuk kenek kesal ngopi napa bunten. Sebelumnya nyetir nikah. Minum kopi napa bunten mun supir nyetir mobil tak nyegah tak saraban kare motor tak nyegah salah tak nyegah tak ngopi oh bisa oleh ngebis sini kah supir kok tu seger supir kok tu sehat kenik-kenik semuanya sehat bensin cukup supirnya seger keniknya seger penumpangnya ada, bensinnya ada, baru bis jalanan laju, lancar. Ingkin apa pun ten. Sebagian merosakkan madrasah-madrasah kenapa? Oleh sekolah buka rahasia. Mengapa kalau madrasah-madrasah yang lain itu kok maju? Jauh-jauh. Madrasah Muhammadiyah ini lebih maju musuh madrasah orang NU. Jauh lebih maju Muhammadiyah. Fisik ke rukuru nakapi. Muhammadiyah ke bayi universitas Muhammadiyah. Di tiap tempat di tiap kabupaten dan tidak minta-minta sama pemerintah. Karena mereka organisasinya sadar, ini anak saya sekolah di Madrasah Muhammadiyah. Kalau di tempat lain saya bayar 100, di sini saya bayar 200. Seni kepekerna. Orang Kristen saya kekia. Kalau saya sekolah di luar saya bayar 50.000, saya sekolah di sekolah Kristen agama saya bayar 200.000. Maju. Menoreng kita punten. Pak minta bebas melulu. Apa dia segratis kereta? Tore mikir. Sampian. Tore mikir. Ini keancoran sekolah madrasah. Masuk minta gratis. Padahal perlu bangunan. Perlu dipelihara bangunannya. Ada ustadznya. Tapi yang masuk minta gratis. Lama-lama berdiri, lama-lama bubar. Bener napa punten kula madhepak nika. Bener napa punten. Napa boleh sampai andi madrasah kelak ke Nur Khotim, Masya Allah. Berikhtiar. Alhamdulillah ujian nasionalnya bisa dapat nomor 1 angkanya. Ini satu prestise yang cukup bagus. Berarti sekolah ini bukan sekolah-sekolahan. Miftahul Ulum bukan sekolah-sekolahan. Kanring maturo benila sekolahan, sekolahan ungku. Baik benila sekolahan ni. Nama? Benila sekolahan. Kurun sebenarnya. Saya jeling lagi kuruna, bisa baca ketan, wakon berdoreng nganggur, soal titik guru. Orang berdoreng nganggur, soal titik guru. Rupanya Kenur Khotim punten beni sembarangan ngangkat guru. Guru akhirnya sebisa maca kitab. Masya Allah. Masya Allah. Lah mestinya sampian memasuk anan dan miftahul ulum majar 2 kali lipat dibanding dengan di luar. Baru miftahul ulum jika akan jaya, akan besar. Rukuruna sampian Masya Allah. Bajarnya sebulan ketong belum lemah. Pun bajarnya sebulan ketong belum lemah. Ibu tambah sengat ibu. Sebulan dari tan. Tore mikir kuda so sambian. Untuk kemajuan sekolah ini. Ya kalau semua minta gratis, persilakan. Insya Allah kalau gurunya Malaikat Jibril boleh gratis. Ini kesetajian ustaz itu manusia takabdi. Ada si malaikat sampean. Saya kira mohon manusia yang sehari ada arna wabunten. Ada arna wabunten. Andi anak wabunten. Andi. Pernah sampean memikirkan bagaimana hidupnya supir ini. Bagaimana hidupnya kenek-kenek ustadz-ustadznya ini? Dengan keluarganya hidupnya bagaimana? Jangan sampai merusak keikhlasan orang. Guru-guru ngajar ikhlas. Lillahi ta'ala. Justru sampai jaga. Makle ustadz gelak terus. Lillahi ta'ala takle tolian. Monso sampai te jaga. Yang kita kadang sekolahan. Kalau sangat lepas keluar soal kuruna, datang ke kuruna ke pasar. Dan kadang kalau sangat lepas bubar sekolah, datang ke kuruna ngojek. Karena tuntutan keluarga. Lah sampean berpikir, alhamdulillah, sengkok wajib ngajarin tangana, sengkok wajib abentuk akhlak ke tangana. Alhamdulillah pada madrasah Miftahul Ulum kewajiban orang sepo ditangani oleh guru-guru. Masya Allah. Pas napah terima kasih nasambian. Kalau orang Islam menyadari saya kerja 1 hari pamana sampian acual cukok saare oleh kauntungan seketebu lai maibuk angkoi Islam. Sampean tadi tukang cokor, tukang polkah, tukang cokor ini. Muka tukang cokor sepan sederhana, saare oleh kauntungan 40.000 lai maibuk angkoi Islam. Sampean atani, sampean zakat depan mana? Sampian makular infak boleh sekarang kangkui Islam kebena. Di luar zakat dah, napa boleh zakat tepat tepat, zakat tani napa tepat, zakat dagang napa tepat, mohon paro lebihin kangkui Islam. Sampian jadi tukang kayu, jadi tukang bangunan, kerja petongareh, kerja nemareh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas koli kela ngucap, ya Allah, saare sengko alako kangkui Allah. Tang bejaran ayat Sabtu, tekala bingko ibadah ke masjid, ibadah ke madrasah. Mun setejen orang Islam andi pikiran kada balika, insya Allah Islam nikah jaya. Islam akan maju. Kalau semuanya berpikiran gratis, gratis, gratis, Islam bubar. Jadi kenapa kira pidato ini bener apa bener? Pidato ini bener, ya. Cuma nafsu kula ini sejak cerai. Cerai ini kesilang ngalangi. Lainnya diajar infak dan Islam benihkan. Masya Allah. Maka seolah cerita terakhir katina takkan jeng Nabi memperjuangkan Islam panikah. Masya Allah. Mun oleh kula ngucap mangken semua umat Islam yang ada sekarang ini termasuk Sultan Makmun berada di atas penderitaan Rasulullah. Rasulullah yang menderita sampian uning. Rasulullah turun wahyu dari Allah kutui pada Pak. Rasulullah ke dari pintu dak pintu, dari labang ke labang yang tarikan sitong keluargana. Mun kula tak kira teleten pun tanpa berenang kampung napa ni? Kropa pakula kulaku intar ke bengkok ban bengkok yang tarikulakan sitong kangku ngajak dak Islam. Ni kasih lakon ni kanjeng Nabi dari labang ke labang, dari pintu dak pintu kanjeng Nabi ni. Majaga Islam karena takut ada orang kafir Quraisy. Tapi akhirnya Allah perintahkan fasda bimatu marwa akrit anil jahilin. Sekarang kau Muhammad waktunya dakwah terang-terangan saja dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh itu. Mulai Rasulullah berdakwah langsung terang-terangan benitek ngitek canreng betulah. Asal kanjeng Nabi tek ngitek perintah soal Allah jauh tek ngitek Muhammad sudah terang-terangan. Begitu Rasulullah berdakwah terang-terangan, masya Allah sampian imusoi seorang kafir. Sahabat kanjeng Nabi eseksa pada saya seret neng padang pasir etajok le era abu ni beribad. Oh, subhanallah. Beni cuma geni kasaos beda saya paten, beda saya yancam, tapi setejana tak ngurangin dekat kegiatan kanjeng Nabi. Kekerasan, kekejaman orang kafir Quraisy tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang sudah ada dalam dadanya para sahabat-sahabat Nabi. Api Islam semakin membesar. Akhirnya orang kafir Quraisy mengubah politik. Dengan politik embargo ekonomi, ebekot ekonomi. Orang kafir Quraisy nimpe lagi pengumuman deng Ka'bah. Napa pengumumannya? Seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam khususnya panganan. Makle orang Islam mate kelaparan. Ini kasih adepi kanjeng Nabi dan para sahabat. Orang Arab tak boleh ada gem, musuh orang Islam, khusus di bidang pangan. Sedekah makleta de maklemate. Nih kasih hadir Kanjeng Nabi pengorbanan. Tapi perpana embargo ekonomi, pembekotan ekonomi tidak mampu untuk memadamkan Islam. Justru Islam apinya semakin membesar, semakin menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya. Dan tadi dari kekerasan dirubah embargo ekonomi. Setelah itu dirubah lagi dengan cara damai. Abu Thalib majadin intaren soreng kafir Quraisy. Abu Thalib sampiankan pamannya Muhammad. Muhammad kan ponakannya sampian. Jajal tanya aki so sampian, napa karbe Muhammad? Napa pangeterona Muhammad? Mun Muhammad terot dia ratoh nang Mekah. Sedojana penduduk Mekah siap untuk memilih Muhammad jadi raja. Dengan syarat berhenti suruh ambu ajalan aki agama. Abu Thalib tanya aki kapenakan sampian gini, kenapa pangeterona? Ola trosokia, seluruh bangsa Arab siap untuk menyerahkan kekayaannya kepada Muhammad supaya Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah. Kami siap. Tanya aki Abu Thalib dak ponakan, napa saya keteroen? Ola kentro abinia banyak ki. Mun Muhammad tro abinia banyak. Sokulai pepolongah praben-praben di Mekah kapi. Persilakan Muhammad kawin. Berapa saja persilakan. Dengan syarat ambu ajalan nakia kemana. Ini lagi, cepat abadaka kiai makin lagi. Kenapa? Kenapa? Lani kena bina sambian. Penderitaan. Ketika sudah sesampian ini kesenyataan hidup di atas penderitaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya. Jawab sokan jeng Nabi, kobala Abu Thalib paman, Abu Thalib dereng kafir Quraisy. Jagani kesempat abar, letakkan bulan di tangan kiri saya. Letakkan matahari di tangan kanan saya tidak akan berhenti menjalankan Islam. Tinggal pilih Islam hidup atau saya mati. Nikah Kanjeng Nabi. Lah nikah tretan. Toreh para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dunya nak angku Islam. Sahabat membuktikan dabu nak Kanjeng Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tak sempurna iman seseorang sampai sengko eka lebu eka cintai musa orang kila lebih dari tunyana, lebih dari anak, lebih dari eman, lebih dari segala manusia. Paling kecil paling cintai Kanjeng Nabi puru imannya sempurna. Nikah epukiaki sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu Kanjeng Nabi compon ekepong, musuh orang-orang kafir Quraisy mau dibunuh. Malaikat Jibril turun, hai Muhammad, Allah perintahkan kepadamu supaya kau malam ini meninggalkan kota Mekah. Coba sampean pikir. Malam tengah malam malaikat Jibril turun, Muhammad kau diperintah oleh supaya keluar dari tangan Mekah suruh pindah ke Madinah. Keluar ekepong musuh pedang, ada jalan saya bisa tembus sareng Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi maca kulhu, Kanjeng Nabi maca Qur'anul bil falak, maca Qur'anul bin nas. Pas mata sebagian surat Yasin, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asainahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka tutup, sehingga mereka tidak melihat. Rasulullah keluarnya mibedi tabur, stojo dan edung. Rasulullah lebat, Rasulullah Abu Bakar. Sampai rumahnya Abu Bakar, tentu Abu Bakar sudah sangat paham. Suara anak kanjeng Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Rasulullah? Malam ini Abu Bakar, saya dan kau diperintahkan oleh Allah tengah malam ini untuk langsung meninggalkan kota Mekah yang kita cintai. Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu perintah Allah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan hartanya. Tidak memikirkan segala sesuatu. Mari berangkat karena cinta Rasulullah. Tengah malam itu keluar dari rumahnya berdua. Berjalan menuju Jabal Thur. Ini penderitaan-penderitaan Rasulullah saya ungkapkan. Rasulullah pernah pergi ke Taif untuk berdakwah. Bukan disuguhi goreng bebek. Bukan disuguhi goreng ayam. Lemparin dengan batu. Sampai Rasulullah luka. Malaikat Jibril menawarkan jasa. Hai Muhammad, angkat tanganmu. Nyuunda ke Allah. Mun sampean nyuunda ke Allah supaya penduduk Taif dihancurkan, kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit gunung-gunung di Taif ini. Kangkui, ngepek, sedojana penduduk Taif. Kejepit, siap. Nah, pada bunda kanjeng Nabi dan malaikat Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada kaum kami ya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah hidayat ya Allah kepada kaum kami ya Allah. Mereka menyakiti saya karena mereka belum tahu dan mereka belum mendapat hidayat. Subhanallah. Nika akhlak ke kanjeng Nabi. Orang senyakin kituain sok kanjeng Nabi. Bani Ibalis. Subhanallah. Pas kenapa makin sampian dia ke Islam tadi. Bula tanya ke sampian. Cinta enggak kepada Islam? Cinta enggak kepada Islam? Perempuan. Buk. Mata naman celak. Yolok tak nyampe. Nyon sepore ini. Sepore ini. Kenangan gue udah buk. Mun mata naman celak. Yolok tak nyampe. Jadi kan nyamannya cukup gereng buk. Mening cukup gereng. Mata na. Mancelak. Yolok. Tak nyampe. Sampian mata na. Mancelak. Yolok. Nyampit. Kemana gue reng cerengan trokale. Buru nyampit. Buk. Buru jawab. Oke gojek kok gerak. Cinta enggak napa Islam? Bapak-bapak cinta kepada Islam? Saya pinjem kata-kata anak muda. Bukan saya, anak muda. Apa kata anak muda? Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Lihat, dan saya heran. Anak muda, ini gula-gula cuma nginjam sekejap. Karena anak muda, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Betul? Kalau Bapak cinta kepada Islam, saya mau tanya, berapa persen daripada kekayaan Bapak yang sudah Bapak korbankan untuk Islam? Tanya malam ini. Ibu-ibu, bu, mun sampean cinta dak ke Islam, Berapa persen dunia nasambian? Saya sampaian serahkan ini untuk Islam. Kalau ternyata tidak ada pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Lha kena roti mrencerengan ka salapur. Kula tak tega. Dan mestinya kita harus begini sekarang kalau Islam ingin jaya. Saya cinta Islam. Ini pengorbanan saya. Biar saya kuli kerja. Senin saya kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu saya kerja, ongkos yang ada Sabtu untuk Islam. Mun seni kesetaja kira-kira katina apa Islam ini? Napa? Bagaimana kira-kira? Lamun sepan masuk ananda kan minta gratis. Daftar boleh gratis, sampai 400 gratis KKP. Napa? Kuda nikah dengan mas sadar, sampeyanlah sadar, keng sopan jalan kong sadar sedika. Saya tak sadar, mak sadar, saya sadar, langkong sadar. Kalau itu dikerja umat Islam, saya punya pesantren 3 pak di Jakarta. Semua santri sekarang kalau saya jumlah seluruhnya hampir 3.000, semuanya dalam asrama 3 tempat. Di Jakarta, di Depok, di Bogor. Tapi rata-rata alhamdulillah wali murid ada kesadaran bahwa guru-guru Darrahman itu bukan malaikat. Guru Darrahman itu manusia. Dia perlu kawin. Dia perlu makan. Dia perlu rumah. Dia punya anak. Ingkin apa pun ten. Nah, kalau guru-guru ini tidak dicukupi kebutuhannya, tentu berhenti jadi ustaz. Kerja dia mungkin ke pasar dagang beras. Mungkin dia ngojek. Jangan disalahkan kalau ustaz diberhenti mengajar. Diperiksa dulu mengapa berhenti mengajar. Nah, kalau tuntutan anaknya dia wajib kasih makan istrinya. Dia wajib kasih makan anaknya. Ternyata dengan jadi ustaz tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Terpaksa dia berhenti jadi ustaz bukan tidak ikhlas. Dia dituntut hidup. Ustaznya harus hidup. Kira-kira ustaz dikatuk sedikit apa deh kira-kira. Pada nabutan kira-kira. Dan disinilah kesadaran wali murid yang saya minta. Kalau begini insya Allah Islam akan jaya. Nah, kita wajib mendidik anak kita. Yang saya katakan tadi ketika Nabi Ya'qub khawatir. Sampian putu pada so Nabi Ya'qub nikah. Apakah anak saya nanti masih marhabanan? Sampian bila maulid. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Apakah anak saya, apakah cucu saya, apakah anak cucu saya masih baca solawat seperti saya? Namun sapan mikir sedikah, anan kutu ke madrasah. Tantangan-tantangan nikah, sojonare sojon rajo tritan. Kanjeng Nabi la ada buam pun, mamin yaumin. Illa wabadahu syarrun minhu. Tadak situng are ni kasi dateng. Kacapa sesamarena lebih cuba kosa sebelum. Besok pagi akan lebih jelek daripada hari ini. Dalam soal akhlak bangsa. Benika bender teretan. Lambak ki zaman kula nak kanak teretan. Neng kampung kula di Madura. Ada nak anak laki tak tonton gandengan sunak anak bini todus detik pembicaraan sekampung genikah anan sabar ini pasak gandeng sunak anak bini detik pembicaraan ketika aib semangken tebalik teretan mereng laki biti biar ngerata pajuh Nah karena ini acalan bi tiban tak ceng bonceng. Aduh lah tak paju. Mumpah bere ceng bonceng lah kek bini numpak motor. Aduh bangga paju. Ini kesemangken lamba todus mangken bangga. Tak lebih itu senika. Tenggi. Lamba todus mangken bangga. Masya Allah. Lambak nikah bila pada orang bini ngandung tada laki nak. Dekatan tantenya cara yang betul. Bila pada ajam akrun no maghrib. Ini kan can pada nak kanak bini ngandung tada laki nak neng kampung kini kan can. Memben ajam, kenapa? Ajam laki akrun no maghrib. Yang penibat toh, namun kalau telok malam akrun no, kini kan ajam ajakain sampian. Kentosan ajam kalau telok lah udhukurullah cuman kicila nabi iluk kasa nyatan ngocak udhukurullah kungkurungku ajakin sambian tajut tajut tajut tajut can ajam ajam ajakin sambian ki ngerok. Nah, ni keteretan gula sampai toleh kewajiban nikah sepen zaman sajen areh sajen rosa. Lambat ni kamu berdering bini ngandung tada laken. Ya Allah, beti pembicaraan sekampung sedisa. Aib tak kira keluar ring bini ke nikah. Mun semangken ring bini ngandung tada laken biasa. Lani barang ani boleh lebih agak biasa. Tidak apa-apa pun. Subhanallah, subhanallah. Nikah kanjeng Nabi leres. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tiada satu hari yang datang kecuali lebih jahat daripada sebelumnya. Lamun sampean launing cak kebadaan saja nare saja rosak, mastena sampean persiapan iman yang lebih tangguh, iman yang lebih kokoh untuk menghadapi gelombang, untuk menghadapi ombak, untuk menghadapi topan yang lebih besar. Kita siapkan kapal yang mesinnya tangguh sehingga tidak diombang ambingkan oleh ombak. Senika kotuna makle kuat senika ingki kembalikan dek pesantren makle dididik dengan agama dengan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Sampai semangka ini ketantangannya sejauh banyak ternyata dari segala seginya tantangan kita. Pertama, tantangan kita dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nikah menjadi tantangan. Ben Kanjeng Nabi lah ada bu menikah. 1400 tahun tersetompor Kanjeng Nabi ada bu. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Saungkunna. Yantara nasai kata kok sarang Kanjeng Nabi saampuna Kanjeng Nabi tinggal dunia. Kenapa saya kata kok Kanjeng Nabi? Saya kata kok Kanjeng Nabi ma yuftau alaikum. Manya ma mausul kenikah beni manafi. Berarti sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas kalian. Ku aku bakal ibuka sarang Allah dok kesampian penikah. Kenapa saya bakal ibuka min zahrati dunia wa zinatiha. Dari keindahan dunia dan dari perhiasan dunia. Jadi jepun Kanjeng Nabi ku aku dunia ni ku bakal ratina. Buk. Biasana orang bini ni kamu ladak beda. Iya. Aduk bedok, kelampi selesai, aduk bedok, muana. Ratin, Ini kebiasaan yang keluar dari combo. Untuk keluar biasanya tenang di dalam. Tak ada bedak. Mulai ada bedak. Ibirai pemira. Penebri rupiru. Pas bulu nematan saya beli dek ke atas. Melen yang toko. Jadi saya paling Allah tak beli dek ke atas. Ini. Biasa ring gini ni kamu naratin, keng keluar. Begitunya ni kamu naratin bu, keng kiamat bu. Ada seorang gini kini kamu naratin, keng lah keluar dari bengkona. Tunya aku naratin, keng lah kiamat. Lo ni kasih kata kok kanjeng Nabi. Semangkin ke kaudian persepan la oba musuh zaman kula bu. Kula lambat nang sido giri mon mandia nimba bu. Temba nalan cuang ngakui pere. Koncon ka saya beri gundan. Mon ngangka aing male demang. Bada kimangnya. Sobong. Mangken letak nimba boleh. Genteng pun ni petek pecek sekoni pas air lenang cak kakak bidari kran. Lambak kule pontuk. Andi temar. Jadi kali ngecet kasa cap kuda terbang epakoi tengah. Kayak beri sompu. Beri minyak. Solet. Paling ngakui patromak neng sido kirikin kekurgan sokol sepolo. Melakol sekolah petromak lepaten tapi ngakui talpe. Masya Allah penderitaan zaman ini. Mangken pada satu lampu kena nikah. Tanah pui yo ditung situng punten. Nikah kui yo ditung situng. Pece lepas era kakabdi. Masya Allah. Lajik Allah. Orang keropak lambak mon di kubes kub intar ke propolinggo. Ingkene wonten. Yang niku biskop. Mun samangken saben compo andi biskop. Beni saben compo, saben kamar beni biskop. Emak sombun andi biskop tibi, anan andi biskop tibi. Mun biskop cuma situ atau karemot patang rebu mak so anak. Lebih aki. Napa? Biskop di TV ada. Televisi kan biskop. Mun lambai kok jadi biskop. Mangkan televisi. Masya Allah. Lambai dika. Ada orang sofi andi telpon. Makalah sofi kata napa lah tandi telpon. Telpon cuma badan dan kantor kecamatan. Mun nelpon aku yengkol. Yengkol kering. Kita sampung kering. Tak sampung kering, terlalu kaya sampung. Sampung so kantor pos. Ini so saya teju. Pas kantor pos saya tanya. Dari mana? Dari Sukran Makmun, tolong sambungkan nomor sekian Kiai Nur Khotib. Dia jawab so kantor pos, tunggu. Ini keadaan teh setengah jam. Masya Allah. Mangken telpon ekantongin. Orang ngarek. Kesabe. Nyambi telpon. Tukang beca. Neku telpon. Mangken telpon bukan barang yang aneh. Bukan barang yang mewah. Bukan menunjukkan andi telpon reng soki bunten. Jual bakso. Angkui HP. Telpon ke bengkona ya telur lah tada. Tuli kirim boleh. Dan reng jual bakso. Sejual nasi kuring angkui telpon. Ya bebang lemar kurang tu dikirim bebang ya dari Bengkok. Ingki kirim bebang. Masya Allah. Belajar pun ke Nur Khotim. HP dilarang untuk pelajar. Betul. Saya sangat setuju. Mangken nikah ae buan nak kena praben elang. Elang. Umur 14 tahun, 16 tahun, elang. Elang dah kama. Ini lebat telpon ke Facebook. pacaran lewat Facebook. Erayu lecek parcajon. Asa janji. Ya mun sedelet senang kasih kok doki mun temun ya. Mun temun nang pasar tabe nang deskop, tabe nang mall. Kapan lagi temun? Sekap. Ego ki mulai tahan. Pas kumpul kebo tahun-tahun embun lari seharian soman dan kadang diperas orang tuanya supaya kirim uang ke rekening nomor sekian kalau anak ibu ingin selamat ya jadi enggak takut sampean gila kirim dek rekening saya sebut gitu. Dan kadang kita keluar berzina setiap hari. Ini ribuan yang terjadi begini nih sekarang ini. Maka sampean mandi anak bini neku HP, tengateh elang. Neku HP, laku lah elang gini. Soreng-oreng. Lah ini bukan sekali dua kali. Di Jawa Timur ribuan anak putri yang hilang. Di Jakarta itu yang melapor, yang tidak melapor. Lalu di mana anak putrinya berada tidak ada yang tahu. Ayahnya tidak tahu, ibunya kagak tahu. Dicari juga enggak bisa. Kadang-kadang pindah-pindah. Dibawa ke Bandung, dibawa ke Semarang. Biayanya dari mana? Dari tadi itu. Pemerasan. Dan kadang saya bini tanya, siapa kancana saya itu? Jajan sebut ke pihak kancana. Sebut ke pihak kancana. Telepon cakan cana kapi, tolong kirim saya, PC. Kadang-kadang menipu, ini saya akan jual alat handphone murah, modelnya bagus. Nanti saudara akan segera saya kirim, tolong kirim dulu duit ke rekening ini. Penipuan, pemerasan kangkui biaya. Ketianan saya pun bini, ele-ele, bode propolinggo, bode malang. Biaya, ini pemerasan. Nikah karena HP, tetapi bener kena hotem penikah gila. Tidak boleh pegang HP. Siapkan telepon di pesantren kalau mau nelpon orang tuanya. Nah, ini bahayanya. Tantangan-tantangan semakin besar. Lah nikah Kanjeng Nabi lah ada buamponan. Waktu bakal buka ada emban kakapi. Keindahan dunia. Perhiasan dunia. Mangken ledepak kebidretan. Lambak neng keropak ni kata ada listrik. Paling soki naureng adik lampu patromak. Jadi kau kelebuna. Mun sampean adik talpe. Neng bok tembok kasa. Secorong lampu itu kesot benar. Ingin apa pun dan. Mangken kehidupan sudah berubah. Nah, dengan perubahan kehidupan ini saya kata kok Kanjeng Nabi kenapa takok umat lebur ketunyah roan dia compok pada musuh istana roan dia kendaraan semiwa ro alat-alat rumah tangganya yang mewah semua lemari esnya ada televisinya ada setrikaannya ada semua serba elektronik dan ini saya kata kok Kanjeng Nabi takok imana tak kuat, mon imana tak kuat, pokon soki, macam rampok ada alangan, engkau nak buat dan, ini yang ketakutan kata Rasulullah, karena nafsunya tidak ditahan, ingin hidup wah, hidup yang mewah, akhirnya agama edina aki. Rentenir, membuduk pesek, jalan, pokon soki. Ngurangin tempengan, dengsar pasar, jalan, pokon soki. Nipu orang, ajalan, pokon soki. Sogok menyogok, suap menyuap, ngerampok duit rakyat, korupsi. Pokoknya asal perutnya kenyang halal haram, tidak peduli. Yang penting peron abun kenyang. Lah ini kemangkin terjadi tretan. Agama itina aki. Sekorupsi penikah tretan. Ini orang miskin tak kira korupsi. Kenapa saya korupsi ya? Saya tidak ada saya korupsi ya. Ini kita pun Saya korupsi ini ke pejabat-pejabat. Saya gaji nak berdasar 40 juta sebulan ini ke tinggi cok. Tinggi cok pesan negara. Gaji 40 juta sebulan. Siapa di bawah? Siapa di bawah? Di bawah ada main-main. Kiri nongko, ambak belajar apa je tambeleng, ambak leh sorok lara mare, ini ke fotokopi naman, dah ingin fotokopi na kan, dibuk-buk, sampai nanti anak nakal, nasehatin jo pas pokol jo pas tambeleng, ingat sambil. Ini ke fotokopi ini selake ini. Tareng Jakarta nih Kak. Di bahasa. Tada cong buak-buan geger jauh dari pungkana. Kejauh pun ini sambil codut. Ini Tareng Jakarta nih Kak. Tada cong buak-buan geger jauh dari pungkana. Mas dewa buan segeger semak sopunggan. Jadi anak tak kira jauh soman sombun gini. Fotokopi nambun ngara lambuk nakal. Apa fotokopi namban? Sering kira jilson dul di bawah. Yang kui kaju ngara. Duk. Apa batuh? Yang kui, siapa dia nak kanar? Siapa sandir ya? Nampak, engkau cepat kiri bu. Sampai nanti anak nakal, kecambing, ketobi, ketampeleng, nisel. Foto kopi naman, tapi foto kau tumbun gini. Tak kira jauh soman.